وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود والتجريس في مركن فإذا رأت سفرة فقل ما فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. Dan di dalam hadis Asma binti Umais bidhammil muhmalah fathil mim sukun al-muthanna at-tahtiyah fasin al-muhmalah ya imra'atu Ja'far bin Abi Talib. Asma adalah istrinya Ja'far bin Abi Talib. Beliau hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah di mana? Habasyah di mana? Ethiopia. Ethiopia di mana? Sampingnya Somalia, Yaman, Ethiopia, Somalia berdekatan. Kalau Yaman ya masih dataran Arab, kalau Ethiopia, Habasyah itu Afrika. Wa waladat lahu hunaka auladan minhum Abdullah. Habasyah atau Ethiopia Asma dan Ja'far yang memiliki anak, beberapa anak di sana, di ketika hijrah di Ethiopia. Tumalama kutila Ja'far tazawajah Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Ja'far meninggal, maka Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Waladadlah Muhammadan, maka lahirlah Muhammad. Walama mata Abu Bakar. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, maka dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka lahirlah Yahya. Yahya binti Asma atau Yahya bin Ali bin Abi Thalib dari Asma. Anda Abi Daud wal Tajlis, mendasarkan riwayat Abu Daud, hendaknya dia duduk fi mirkan. Mirkan itu al-ijjana allati tughsal fiha thiyab. Bejana ya wal tajris wa atf ala ma qabla fi al hadith li anna al musannin masaq al shadr hadith asma lakin fi lafz Abi Daud anha hakadha subhanallah hadha min al shaytan li tajris ila akhir biduni waw wa fi nashatin fi bulugh al maram fi mirkan. Ndanya kamu duduk di bejana. Idza ra'at safratan faqul ma, apabila ada bercak darah di atas air kamu duduk di atasnya, tasabbal 'alaiha al-ma fa inna tadhra safra faqul ma, ada bercak darah fal taghtasil adh-dhuhr wal 'ashr ghuslan wahidan, maka hendaknya kamu mandi untuk salat zuhur, salat asar satu kali mandi. Mandi juga untuk maghrib satu kali mandi, untuk maghrib dan isya satu kali mandi, untuk sholat subuh satu kali mandi dan berwudu antara keduanya. Hadal hadis hadis hamna la tifi al-amr bi-iktisar fil-yawm wal-laylah salah samarat. Hadis ini dan hadis yang berikutnya Hamna binti Jahash nanti akan kita bacakan insyaAllah. Itu perintah dari Rasulullah SAW bagi perempuan yang istihadah harus mandi tiga kali dalam sehari. Waqad bayyana fi hadits Hamna anna murad idza akhkharat adh-dhuhr wal maghrib. Dan jelaskan dalam hadis Hamna yang dimaksud adalah apabila dia mengakhirkan zuhur dan maghrib. ومفهوم أنها إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة. Dan bisa difahami ini setiap waktunya, apabila sudah ditentukan waktunya maka dia mandi setiap sholat lima waktu. Akal ikhtilaf ulama, para ulama berselisih pendapat. Faruya an jama'at min sahabat tabi'in anna yajib alaihi al-iqtisal likul sholat. Diriwayatkan dari jamaah dari kalangan para sahabat dan tabi'in mengatakan wajib mandi pada setiap sholat lima waktu. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, tidak wajib. Qalu riwayat anna sallallahu alaihi wasallam amara bil ghusl likul salatin dhaifah. Mereka mengatakan ada pun riwayat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi setiap sholat lima waktu ini hadisnya dhaif. Wabayan al-Baihaqi da'afaha. Dijelaskan oleh Imam Baihaqi kedaifannya, kelemahannya. Wakilah bahwa hadis mansub hadis Fatimah binti Abi Hubaysh anna tatawadda likul salah. Ada pendapat yang ketiga, hadis ini mansub, dihapus dengan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, bahwasanya cukup wudu pada setiap kali salat. Qultu, aku katakan. Kata siapa? Kata Imam Sunani tentunya. Taralah kalau seandainya mansukh illa an-nas yahtaj ila ma'rifah al-mutaakhirah. Yang namanya dihapus sebelum sesudah itu harus diketahui mana yang terakhir, mana yang awal. Sumaina qala al-Mundhiri, berkata Imam Ibn al-Mundhiri, inna hadith Asma binti Umais hasan. Berkata Imam al-Mundhiri bahwasanya hadis Asma binti Umais yang kita baca ini sekarang hadis hasan. Farjama bain hadis wa hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, kalau digabungkan pemahamannya antara hadis ini dengan Fatimah binti Abi Hubaysh, maka innal ghusl mandub, mandi itu mandub sunnah, tidak wajib. Biqarat adam amr Fatimah bi iqtisar ala amri bil wudu, karena Fatimah binti Abi Hubaysh tidak diperintahkan untuk mandi, tetapi hanya diperintahkan untuk wudu, sehingga yang wudu wajib, yang wudu sifatnya wajib, yang mandi sifatnya sunnah, mandub. Waqad janah Syafi'i la hadza, sehingga pendapat Imam Syafi'i lebih condong kepada ini. Ya, kalau dia mandi maka boleh, artinya sunnah. Kalau dia wudu maka wajib, harus dia berwudu. Ini berdasarkan Imam Munzir menghasankan hadis tersebut. Maka dijama' digabungkan bahwasanya mandi itu mandub, wudu itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagi perempuan yang istihadhah.